galak amat. Ya diapain kayak suami ente gitu. Saya gak tahu diapain. Daripada ngerumpiin suami, nasihatin dia gak mau berubah, jelasin pak, sorga ini milik Allah. Kalau kamu gak kenal Allah, gak paham sunnah Rasul, kamu gak bisa membawa kami ke surganya Allah. Kira-kira ngomong dari sekarang deh, mau berubah gak? Enggak, kita pisah, selesai. Tapi saya suka tak, itu masalahnya. Gitu ya. Cinta dan benci bukan karena Allah. Ya, coba mulailah cinta dan benci kita karena Allah. Ya. Kira-kira pasangan kita ini kenal Allah gak? Jelasin baik-baik, ya Allah bisa. Anda bisa jadikan dia suami itu satu hal yang masya Allah. Masyarakat heran loh, kok mau sama dia ya? Begitu ya. Apalagi menyuruh dia. Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah benar ucapan seorang Sadaqallahul Azim pada setiap akhir bacaan? Ah, selalu adalah bid'ah. Ya karena kan bid'ah ini begini nih, jangan suka pada pegal sama denger bid'ah ya. Bid'ah itu Nabi yang ngomong. Kita cuma nyampein. Apa sih bid'ah, Ustaz? Sesuatu yang baru yang tidak aku sampaikan, kata Rasul. Nah, kita bicara orang ngaji. Zaman Rasul ada yang ngaji gak? Ada ya. Berarti diajarin caranya. Satu ngaji yang lain denger. Idza quriyal Quran fansitu. Diam. Wasma'u. Dengar. Tapi zaman Nabi gak ada orang yang kalau habis ngaji tuh Sadaqallahul Azim. Gak ada. Boleh gak Ustaz? Kadang boleh kadang enggak. Karena makna Sadaqallahul Azim itu kan artinya maha benar Allah. Yang maha agung. Azim. Kenapa kita katakan maha benar Allah? Karena kita paham yang dibaca. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'an. Sadaqallahul Azim. Boleh. Kenapa? Itu ayat khusus orang beriman. Kalau ketemu musuh di medan tempur, oh paham. Karena Sadaqallahul Azim artinya itu dia paham. Maha benar Allah yang maha agung. Masya Allah. Tapi kalau tiap ngaji Sadaqallahul Azim tapi gak paham ya gak boleh. Ya. Justru kalau yang paling baik selesai ngaji, alhamdulillah. Doa Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna. Itu pun hadisnya dhaif kan. Tapi kalau kita berdoa boleh gak? Ya boleh saja. Cuma kalau mengkhususkan ya itu gak diperbolehkan. Anda baca Sadaqallah kadang boleh, kadang enggak. Tinggal tergantung paham enggak baca itu. Sadaqallahul Azim. Apa? Au, Sadaqallahul Azim. Kita sudah begini. Yuk kita baca Quran yuk. Dalam satu tahun ini saya memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Subhanallah. Panjang jam berapa sekarang? Apa kita bersaudara aja di luar ya? Enggak mungkin kayak itu dikasih tanda dari kode deh, enggak mungkin ya. Kalau saya minta maaf ya, nanti yang nulis ini saya kasih nomor telepon, kita dialog via WA nanti insyaallah ya. Baik, jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita berdoa dengan permandis, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.